Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal musyahidul kiram wal mustami'un al ahibba, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah kita kembali naltaqi marratan ukhra fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Kita kembali bertemu dalam kajian, yaitu kajian bahasa Arab. Tadi sudah disampaikan bahwa nahnu qad dakhalna fi ad-dars al-jadid, kita sudah masuk kepada pelajaran baru, ala wa huwa ad-dars ar-rabi'asyarah, yaitu pelajaran yang ke-14 fil mu'minal mujallad ats-tsalits, dari jilid yang ketiga min kitab durusul lughah, yaitu kitab pembelajaran bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Jami' al-Islamiyah bil Madinatil An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Terhenti kemarin, yaitu kita masih membahas kawaid nahwiyah, kaedah-kaedah nahu yang sudah kita pelajari, baik di jilid pertama, di jilid yang kedua, maupun di jilid ketiga ini, yaitu dari mulai pelajaran yang ke-1 sampai ke pelajaran yang ke-13. Nah, malam ini kita lanjutkan, masih membahas juga kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari untuk pemantapan. Pemantapan kaedah yang sudah kita pelajari. Kita baru sampai ke satar baris yang ke khamis. Satar khamis. InsyaAllah kita lanjutkan ke satar sadis, baris yang ke-6 minal fuq, dari atas, yaitu al-mudarris. Kata al-mudarris. Nah, dari sini kita akan baca, kemudian nanti kita akan keluarkan kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari. Litakuna al-qawaid allati akhadnaha rasikha fi adhanikum. Baik, fadhal Ustaz Ihsan. Ya. Jazakumullah khaira. Kita berikan kesempatan langsung via telepon. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang belum memiliki buku dan ada buku yang bisa kita bahas di kesempatan malam ini, Anda bisa melihat di layar televisi Anda dan kita terima via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu, dengan siapa? Umu Ais di Salatiga. Baik, ahlan wa sahlan, barakallahu fik. Silakan. Ahlan wa sahlan ya Umu Ais. Naam, tafadhali ya. Iqra'i. Al-mudarris yaqul na'am huwa mansubun ila madrasatin. Idza nasabta ila ismin mahtumin. Lahadha mungkin nu'id qalilan Hisham, karena hadza murtabit bima qablahu. Masih ada kaitan dengan sebelumnya. Coba baca dari kata Hisham. Ya ustadzu. Naam. Ya ustadzu. Qulta mu'jamun madrasiyun. Madrasiyun mansubun ila madrasatin. Wa idza kana al-amru kadzalika fa aina ta'uha? Naam. Huwa mansubun ila madrasatin. Idza nasabta ila ismin makhdumin bi ta'i ta'nisi hafasta ta'a. Fa idza nasabta ila makkata masalan qulta makkiyun. Fahimta? Tayy ahsan. Jayyid. Ahsan. Qira'ah mumtazah ni. Tayy as-su'al hunak huwa mansubun ila madrasatin. Idza nasabta ila ismin makhdumin bi ta'in bita at-ta'nisi hadzaft at-ta'. Tayyib. Huwa mansub, hadha jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Aina mubtada? Huwa. Huwa. Tayyib, na'u? Dhamir. Dhamir, ahsan. Wa aina al-khabar? Mansubun. Mansub. Tayyib. mansub marfu bisin ya, bukan bisad ya. Nah, mansubun hukmuhu marfu ala trafi dhamma. Jayid. Naam. Ma sighatu mansub? Apa bentuk mansub ini? Isim maf'ul. Ahsan, isim maf'ul. Ini lari kepada sharaf ya. Baik, kemudian di situ ada syartiyah. Syartiyah idza, idza ini adalah huruf ya, bukan isim ya. Perlu ketahui idza adalah harfu syart. Huruf syarat ya, bukan isim syarat. Nah, juga sama dia membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Cuma dia tidak menjazamkan. Iza tidak menjazamkan fi'il syarat dan jawab syarat. Taib, aina jawab syarat? Jawab syarat. Hadzafta ta'a. Hadzafta ta'a. Ahsan. Ahsan. Taib, ma mauqi' i'rab makhtum? Ustaz, maaf. Ma mauqi' i'rab makhtum? Makhtum majrur. Mauqi' i'rab wa laysa hukman. Ana as'al an mauqi' i'rab. Hal fahimti su'al? Eh, na'am, sahih. Mauqi' i'rab adalah kedudukan jabatan kata dalam kalimat. Itu dikatakan mauqi' i'rab. Ya. Kalau marfu mansub majrur itu adalah hukum ya. Ya. Jayid, na'ad. Ahsan. Na'ad. Tapi soal akhir. Fa idza nasabta ila Makkah. Baik, soalnya kalimat Makkah. Hadza majrur atau mansub? Majrur. Majrur. Alamat jarrih? Fathah. Fathah. Limadha? Karena dia itu لأنه لأنه لأنه اسم غير منصرف. نعم اسم الذي لا ينصرف أو اسم غير منصرف. جيد. ما علة أذكري علتيه أذكري علتيه. يعني مكة هنا لها لها علتان تقوم نعم لها علتان. علم مع التأنيث. أحسن. علامية علام مع التأنيث. أحسن. جيد ما شاء الله. طيب lanjutkan. بيتني أتبع. نعم اقرأي بعدها. يدخل المراقب ويسلم. لا لا لا هشام كان يبقى مسلسل هذا هشام. نعم نعم جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. نعم جيد. جزاك الله خيرا. ما موقع رب خيرا هنا؟ نعد بكم نعد داري منا؟ Mana man'udnya? Taib, aina fa'il? Jaza? Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Naam. Allah. Wal-kaf? Ma muqirab al-kaf? أليس هذا جزاك؟ جزا هذا فعل ماضي ثم هذا كاف. نعم الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. نعم هذا مفعول أول. مفعول أول. خيرا هذا مفعول ثاني. يعني اسم الله memberikan balasan kepadamu. Apa balasannya? Kebaikan. Nah, ahsan. Hada doa. Hada. Nah, hada ibarat doa, bentuk doa. Jazakallahu khairah. Tapi ahsan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz? Iya. Tadi dikatakan kalau iza itu huruf ya Ustaz ya? Iya betul, harfu syartinya. Saya pernah tahu kalau iza itu dzaraf zaman itu gimana Ustaz? Oh iya. Maksud ism syarat gitu, itu perbedaannya gimana kalau nentuin iza itu apakah dia itu sebagai isim syarat atau huruf syarat gitu Ustaz? Hmm, iya. Ya itu aja ya. Baik, jazakallahu khairan. Wa iyyak. Naam. Jazakallahu khairan ya Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Nah, akhirnya mubasyarah. Baik, coba nanti saya akan buka kembali ya. Iya, betul. Jadi ada idza itu ada syartiyah, ada idza tufidu madza adzraf. Naam, dzraf dan dia mudhaf kepada isim ba'dahu, kepada isim setelahnya. Iya, supaya lebih jelas nanti. Baik, masyaallah. Jazakallahu khair. Kita simak akan diberikan penjelasan secara terperinci insyaallah nanti, dan kami berikan kesempatan bagi para pendengar yang lain dulu, silakan di 0218236543. Masih terkait dengan hiwar, Anda bisa membaca hiwar yang terdapat di pelajaran ke-14 ya, di halaman 113. Dan tentunya kaidah-kaidah nanti akan ditanyakan Ustaz Mas'ud terkait dengan apa yang terdapat di dalam hiwar yang dibaca sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya, Ummu. Ahlan bikum. Barakallahu fikum. Wa iya. Barakallah. Naam, Ustaz. Yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Naam. Alam ya'til Husainu? Naam, lamma ya'ti. Idza ja'a faqul lahu ya'tini fi maktabi. Fa inna lahu barqiyatan. Aina Ibrahim? Ibrahimu ataakhara al-yawma aidan ka'adatihi idza ja'a fala tasmah lahu bidukhuli wal yadhhab ila al-mudiri insyaallah. Baik, ahsan, barakallahu fik. Baik. Una alam ya'ti al-Husainu. Naam. Baik, hadha fi'il majzum. Majzum. Majzum bi bilam. Bilam. Ma ala betul jazmi. Al majazmi hadfu harfi illa ya. Hadfu harfi illa. Taib. Al Husainu. Al Husainu al fa'il. Fa'il. Taib. Lama yati. Lama ini huruf apa? Huruf jazm juga. Huruf jazm juga. Iya. Yati. Yati fi'il yang majzum. Dengan tanda jazmnya sama hadfu harfi illa. Naam. Alamatu jazmi hadfu harfi illa. Awaina fa'iluhu. Domir mustatir jawaz takdiruhu huwa. Naam. Sahih. Naam. Tapi ini selanjutnya. Naam. Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Naam. Di sini ada fa masuk. Kenapa fa ini masuk? Ada huruf syarat tadi. Ada idza. Taib, kalau di atas itu tidak ada fa. Di atas ya. Iya, tadi idza nasabta ila ismin makhtumin bi ta'i ta'nits hadafta ta. Hadafna. Baik, nanti akan ujar pembahasan ini. Iya, insyaallah. Lepas sedikit. Iya, nanti ada kaidah selanjutnya. Manakala jab itu adalah jabnya talab, maka harus pakai fa. Iya, ini kan faqul itu kan fi'il yamar, fi'il amar ada fi'il talab. Nah. Baik. Fakul lahu. Kul hadha fi'il amar. Fi'il amar. Naam. Aina al-waw? Qala yaqulu sa? Mahdhuf ya. Naam, hudifat. Naam, hudifat. Limadha hudifat? Li'annahu litika usakinaini. Litika usakinaini. Aina sakinani? Waw sama lam. Naam, al-waw sakinah. Wal-lam. Wal-lam sakinah. Sakinah. Naam, sakinah alamatul bina. Naam. Taib. Fakul lahu ya'tini fi maktabi. Ya'tini? Ya'tini jawab. Jawab apa? Jawab syarat. Jawab syarat? Nah. Jawab syarat kan sudah ada fakul. Nah. Ya'tini. Irobnya ya, sebagai apa gitu, Ustaz? Baik, ana as'al. Ya'tini hadha hal huwa marfu'? Hal mansub? Hal majzum? Marfu ya Ustaz. Ya'tini marfu. Ata ya'tini. Ma alat rafi? Alamat rafi-nya itu muqaddarah ya Ustaz, li'anna karena bersambung dengan itu nun wiqaya Ustaz. Nun wiqaya. Oh, begitu. Saya pertanyaan selanjutnya adalah main aina ya? Kemana huruf ya di situ? Ya. Apa ata ya'ti? Ata ya'ti. Baina ta wa nun, aina ya? Alaysa huna na'am lamma ya'ti sa? Huna ya huna udifat. Lamma ya'ti. Naam. Alasal ya'ti. Na huna al ya huna udifat. Alamatul bina madha alamatul jazam di anna fi'il mu'tal akhir dukhul lamma harfu jazam. Tapi soal huna ya'ti kadzalika huna biduni ya, tanpa ya di situ. Aina hadha soal aina al ya? Karena bersambung dengan nun iko ya kali Ustaz. Lupa lagi. Kenapa Ustaz dibuang ya-nya? Kan bisa ya'ti ini. Kenapa harus dibuang? Oh, fi'il amr, fi'il amr, fi'il amr. Ustaz. Mana fi'il amr? Bukan. Ada mana mana ini? Taib, nanti kita tangguhkan. Ya, kita tangguhkan dulu. Nah, bagi peserta lain, taib, soal selanjutnya. Nah, fi maktabi. Tolong i'rab kata maktabi itu. Bagaimana cara mengi'rab maktabi? Maktabi ismun majrurun. Wa alamat isim majrurun bi isim majrurun bi aduh lupa lagi bentar. Lihat aja di situ. Bifi ya. Nah, bifi majrur bifi. Tay wa alamat jarhi. Wa alamat jarhi kasratun muqaddaratun alal terus kasratun tabi kasratun muqaddaratun aduh lupa lagi Ustaz. Yang pokoknya lupa bahasanya Ustaz. Jadi yang apa listigol biharokatin munasibah itu ya Ustaz, itu jadi muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Nah. Itu i'rab adalah menurut ulama Basriyin. Nah. Basrin mengatakan di sini maktabi ini tetap dia harakatnya kasrahnya muqaddarah, padahal itu kan zahira kan. Nah, maktabi zahira. Kan zahira kasrahnya ba, baris kasrah kan? Nah, Ustaz. Kan huruf maktab itu huruf akhir adalah ba, masuk ya. Nah, bukan kasrahnya zahira? Naam, zahira. Nah, menurut Basriyun itu tetap i'rabnya muqaddarah. Jadi bukan kasrah zahirah. Muqaddarah. Sedangkan Kufiyun bahwa itu adalah zahirah. Zahirah. Iya. Jadi Kufiyun itu paling mudah i'rabnya. Maktabi adalah maktabi ism majrurun bi fi wa la tajri kasratun zahiratun fi akhirih. Kan kasrahnya jelas itu banyak. Nah. Tapi dibantah oleh Basriyun bahwa itu muqaddarah. Kenapa? Ba itu kasrah bukan karena fi. Ba itu kasrah bukan karena fi, ba itu kasrah kan karena ya. Dibuang fi tetap juga baca apa? Maktabi. Nah, ini bas Ra'yul Basriyun lebih kuat pendapatnya. Iya. Walaupun masuk fi, enggak masuk fi tetap berkasrah. Jadi kasrah itu bukan karena fi tapi karena ya. Makanya i'rabnya apa? Maktabi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuriha al-ishtighalu bi harakatin munasibatin. Naam. Harakat munasiba bagi ya sakinah adalah kasrah. Iya. Jadi kasrah itu dikarenakan ya munasiba, bukan dikarenakan fi. Iya. Baik, Hasan. Selanjutnya man fa inna lahu barqi fal barqiyatan. Barqiyatan. Limadha barqiyatan? Ism inna ya. Ustaz. Ism inna. Naam. Nah, muakhar. Khabarnya? Khabarnya lahu. Lahu jamak jumlah shibhul. Jumlah. Fa innahu barqiyah. Naam. Jayid ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mu Fatimah, barakallahu fiik. Ada beberapa pertanyaan yang alhamdulillah bisa terjawab dengan baik, dan ada beberapa pertanyaan yang kita lemparkan kembali kepada peserta berikutnya saja. Iya. Baik, kita berikan kesempatan, silahkan di belakang Mu Ais dan di belakang Mu Fatimah di 0218236543. Pembahasan jilid ketiga bagi Anda yang baru bergabung di halaman 114. Dalam pembahasan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hiwar di halaman 113, ya, pelajaran ke-14. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus kembali. Kami berikan kesempatan juga bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via pesan singkat di 0819896543. Kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga. Silakan. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Abu Irfan. Naam, Ustaz. Ahlan. Di Bandung. Naam, fi Bandung. Barakallahu fiik. Silakan. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya. Ahlan bik, Ustaz. Naam. تفضل اقرأ مرة ثانية المراقب المراقب نعم ألم يأتي إذا جاء نعم selanjutnya إذا جاء فقل له يأتني في مكتبي فإن له برقية أين إبراهيم أتأخر اليوم أيضا كعادته Iza ja'a fala tasmah lahu bidukhuli wal yadhab ilal mudiri. Naam. InsyaAllah. Taib. Taib. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Yaitu kata ya'tini. Iza ja'a faqul lahu ya'tini fi maktabi. Idza itu syartiyah, fi'il syarat ja'a, jawab syarat adalah kul, fakul. Fa itu rabitatul jawab. Nah, pertanyaan adalah ya'tini. Kata ya'ti ini, apakah fi'ilnya? Hal huwa fi'lun marfu'un, au mansubun, au majzumun? Hadha huwa soal. Azunu hadha marfu. Marfu. Taib. Ma alamat rafi'i? Alamat rafi'i hadza majzum Ustaz. Majzum. Baik. Ma alamat jazmi wa limadha? Alamat majzum. Alamat jazmi. Alamat jazmi harfu illah. Wa huwa al-ya. Ya. Taib, limadha majzum di sini? Majzum ini sebagai ini semacam fi'il amri, fi'il amr untuk orang ketiga tapi mudhari. Namanya apa, lupa lagi saya. Oh, itu kalau masuk lamul amr. Oh, di sini enggak ada lamul amr. Umpamanya li yusafir Ahmad. Iya kan? Oh iya iya iya. Liyakul waladu. Anak itu hendaknya dia makan atau harus dia makan. Itu namanya fi'il mudhari ghaib untuk apa? Perintah. Karena dimasuk oleh lamul amr. Betul, itu menjazamkan. Nah, di sini kalau dikatakan dia majzum, kenapa dia majzum? Apa ini sebagai apa? Sebenarnya itu makul ya. Hah? sebagai qala makul yang dikatakan. Makul. Makul itu dalam bentuk apa, jumlahnya. Jumlahnya ya. Iya, jumlahnya. Iya. Iya, ya faqul lahu ya. Tapi ini mazum betul saja. Nah, itu yang ingin saya tanya ke tadi. Iya. Iya, kalau dia marfu, kenapa ianya dibuang? Iya kan? Sarkan ya tini. Iya. Nah, kalau dia majzum, tanah jazamnya hadfu harf illa. Kenapa dia majzum di sini? Atau barangkali ada yang ketiga mansub. Kalau mansub terlalu jauh ya, karena tidak ada huruf nasab. Huruf nasab ya. Iya, taib kita tangguhkan. Aina baca. Tuh, pertanyaan selanjutnya, aina Ibrahimu? Ini jumlah apa ini? Ini jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana aina al-mubtada wa aina al-khabar? Mubtada Ibrahimu. Mubtada akhir, mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Akhir. Aina khabar. Khabar muqaddam. Muqaddam. Nah, kenapa dulukan khabar itu? Wajib? Isim istifham. Iya. Isim istifham dia wajib dulukan. Dulukan ya. Iya. Perlu diketahui bahwa tidak tidak semua isim istifham itu letak di awal lalu khabar muqaddam. Bisa saja dia mubtada. Mubtada. Tapi apa tanda bahwa di sini Ibrahim itu mubtada muakhar, ayin aja adalah khabar muqaddam. Tandanya Ustaz. Iya, tandanya. Kalau saya melihat dari jawabannya. Ya, bisa jawab. Atau juga kata aina itu kan menunjuk, dia kan dhorof. Oh iya. Aina itu kan dhorof, dhorof makan. Isim istifham al-dharfiyah. Ini kan dhorof makan itu. Nah, sementara dhorof makan, umumnya apa, dipakai untuk apa? Khabar tidak dijadikan sebagai mubtada. Mubtada, ya. Iya. Oh iya, iya. Nah itu melihat dari katanya. Yang kedua iya, bisa lihat dari jawaban. Kalau untuk isim suam, lihat dari jawabannya. Jawabannya apa? Aina Ibrahim? Jawabnya Ibrahimu fil masjid. Hunaka. Nah, Ibrahimu fil masjid. Kan gitu. Iya. Nah, bukankah Ibrahim ketika jawabannya sebagai mubtada? Maka iya, demikian juga lah Ibrahim ketika dalam pertanyaan juga sebagai mubtada. Nah, Ustaz, ya. Nah, jawaban daripada aina adalah fil masjid. Itu khabar. Ibrahim fil masjid. Bukankah fil masjid sebagai khabar daripada kata Ibrahim? Nah, Ustaz. Nah, demikian juga pertanyaannya aina itu sebagai khabar muqaddam. Jadi bisa lihat dari jawaban. Jawaban ya. Taib, thumma ata'akhkhara al-yawma aidan ka'adatihi. Taib, hamzah itu hamzah apa? Hanya istifham. Istifham. Jaid, betul. Ya. Ta'akhara ini fi'il atau bukan? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi. Fi'il madhi, bukankah di situ ada ta' di awal? Yang dari wazannya. Wazan apa? Dari wazan itu ada tafa'ala. Ahsan, tafa'ala, ta'akhara. Iya. Ta'akhara, ya. Ali, mana fa'ilnya? Aina al-fa'il? Fa'ilnya zamir mustatir, takdir huwa. Ya'ud ila? Ya'ud ila Ibrahim. Ibrahim, sahih. Al-yawma sebagai apa? Al-yawma zarf zaman. Zaman. Iya, zarf zaman, mansub al-fatah. Tapi aidan kita belum pelajari, ini al-maf'ul mutlak. Taib, thumma ka'adatihi. Kaf ini huruf apa ini? Huruf jar. Huruf jar, betul. Adatihi ada isim majur bil kaf. Hanya sebagai apa? Apa ya, Ustaz? Hanya sebagai apa? Ada. Adatihi al-ha sebagai apa ini? Al-ha sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Tapi selanjutnya, idza ja'a fala tasmah. Nah, idza ja'a fala tasmah lahu bidukhul. Taib. Nah, ini belum dipelajari. Nanti syartiyah akan dipelajari. Kapan syarat itu memakai fa. Ini, ya. Nanti insyaAllah selanjutnya kita akan bahas itu. Fala tasmah lahu Idza jaa, jaa itu fi'il syarat. Yeah. Jawab syarat adalah fala tasmah. Jawab syarat semua. Iya, yeah, di situ fi'il dimasuki oleh la an-nahiyah. Oh iya. Yeah. Jadi kalau jawabnya adalah jawabnya bentuk apa? La nahiyah atau istilah talab baik amar maupun nahi, maka harus pakai fa. Insyaallah nanti selanjutnya dibahas. Fala tasmah lahu, mana fa'il tasmah? Fa'il tasmah anta. Anta, taib, biddukhul. Nah ini juga perlu disampaikan, ba ini adalah ba zaidah, tambahan ya. Litakid, ya. Masuk kepada maf'ul bih. Asalnya fala tasmah lahu ad-dukhula. Ad-dukhula, ya. Jadi biddukhuli, itu fungsinya adalah litakid. Maka ba zaidah. Wal yadhab ilal mudir. Ha, ini dia baru ni wal yadhab, ketemu kan? Oh ini yang nah. Oh ya, ya. Nah, kenapa fi'il itu majzum? Karena ada lam apa lam amr ya. Lamul amr, iya. Lamul amr, tanda jazamnya sukun. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya hiya, huwa. Huwa. Taib, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa lam amr itu berbaris sukun? Bukankah lam itu berkasrah? Liyadhab. Liyadhab. Karena huruf waw. Ah, karena diduli oleh huruf waw yang sudah kita pelajari, waw atau fa atau thumma. Ya, ahsan. Barakallahu fik. Fika barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Abu Irfan di Bandung, barakallahu fik. Baik, masyaallah, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain yang belum bisa bergabung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Masih dalam pembahasan hiwar, kaidah-kaidah yang terdapat di dalam pembahasan jilid yang ketiga, pelajaran ke-14. Silakan, dan bagi Anda yang bertanya, silakan secara langsung atau melalui pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat untuk pendengar dan pemirsa berikutnya. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya, Abdul Wahid. Ahlan bikum ya. Masya Allah. Abdul Wahid, masya Allah, zaman. Ustaz. Aina kunta? Ana di Jakarta. Di Jakarta, mewujud, ha? Nah, mewujud. Masyul? Alhamdulillah, ya. Aw ini. Masyul. Aw safi dukul ini. Mas, ya. Susah masuknya? Betul, betul, Ustaz. Susah betul, masuk. Ya. Pesawatnya agak error dikit. Taib. Taib, ahsan. Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba baca kembali tadi, ada pertanyaan yang belum terjawab tadi itu. Coba kembali al-muraqib idza jaa. Sedikit aja dibaca. Iya, al-muraqib idza jaa fa kullahu ya'tini. Ya'tini fi maktabi. Baik, tadi adalah kata ya'ti, ya'tini. Baik, soalnya sama seperti tadi. Dengar pertanyaannya. Pertanyaan yang tadi ya, Ustaz. Iya, apakah dia fi'il marfu mansu au majzum? Ya'tini. Ya'tini. Masih belum ketemu ya? Belum ketemu, Ustaz. Hah? Belum ketemu? Tapi kira saya punya perkiraan, Ustaz. Majzum, Ustaz. Perkiraan majzum? Kenapa? Karena enggak ada ayahnya ya? Karena termasuk jawab syarat ini. Jawab syaratnya mana? Jawab syartiyah ini. Idza tadi? Fakullahu ya'tini, ya'tini deh. Itu kalau kalau syartiyah itu idza. Oh, idza. Idza itu ada syartiyah. Kalau fakul bukan syartiyah. Fakul itu jawab syarat. Jawab, iya, jawab syarat maksudnya. Oh, ya. Jawab syarat. Iya. Jawab syarat? Fakullahu ya'tini. Ya'ti. Naam, idza jaa fakullahu ya'tini. Ya'tini. Tayyib, kalau dia jawab syarat daripada idha, idha itu tidak menjazamkan. Oh. Idha itu tidak menjazamkan. Afan, Ustaz, semua adri. Tayyib, ini sudah kita pelajari. Tapi enggak apa-apa, kita nanti lempar pada yang lainnya. Coba buka selanjutnya, halaman selanjutnya. Safa allati taliha. Nah, halaman Ustaz selanjutnya, ikra. Ya. Ya, nah. Ustaz li murakib, ya. Nah. Al-Mudarris. Al-Mudarris. Naam. Ya Hisham. Ya Hishamu. Naam. Ikra'ul ayat. Apa? Ikra'ul. Iqra'ul. Apa ni tadi? Kenapa marfu iqra'u? Iqra'il. Iqra'il. Asalnya iqra. Jadi iqra itu fi'il amr mabni ala sukun. Cuma ketika diwasal hamzanya dibaca kasrah. Bukan berarti fi'il itu kasrah. Fi'il tidak ada kasrah. Jadi fi'il tidak ada kasrah. Kasrah itu tanda apa? Tanda isim. Iya. Di sini hanya apa? Cara membaca. Karena tidak bisa dibaca. Karena baris sukun enggak bisa, kenapa bertemu dua sukun kan? Jadi harus ada apa? Penyelesaiannya. Penyelesaian adalah baca ini kasrah, iqra'il. Iya. Iqra'il ayatal waridat. Baca. Ya Hisham. Naam. Iqra'il ayatal waridata fit tarsi. Baik, soal. Ya Hisham, itu Hisham sebagai apa? Ya Hisham. Harfu mujarrad. Ya Hisham. Istilahnya apa Hisham itu sebagai apa? Ya itu ya apa? Ya harfu nida. Harfu nida. Jayid, sahih. Harfu nida. Hishamnya? Hisham munadanya. Munada. Baik, hal huwa marfu au mansub au? Ya Hisham. Marfu, Ustaz. Marfu. Apa? Yakin? Apa nasi itu? Nasi tahu. Baik. Jadi Hisham ini mabni. Mabni. Ya munada mabni ala dham karena dia isim alam. Alam mufrad. Alam mufrad artinya bukan alam murakkab. Ya. Alam mufrad bukan alam. Bukan alam murakkab. Terkib idhafi la. Kalau dia murakkab itu terkib idhafi seperti Abdullah, Abu Bakar. Ya. Maka dia mansub. Ya, Abu Bakrin dia mansub. Jadi ya Abdullah, ya Aba Bakrin. Ya. Baik. Jadi mabni ala dham ya. Mabni ala dham fi mahalli nasab. Ya Ibrahim, ya Hisham. Baik, iqra al-waridah jadi apa? Muqirab. Al-waridah maf'ul tsani. Maf'ul tsani. Maf'ul awalnya? Oh, afan. Na'at Ustaz. Oh, na'at. Ayat na'am. Na'am, na'at bagi al-ayata. Karena iqra itu menasabkan satu maf'ul ya. Dia tidak menasabkan dua maf'ul. Jadi al-ayata sebagai apa? Sebagai maf'ul. Maf'ul bi. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiru anta ya. Nah, baik, baca selanjutnya. Ba'da al-isti'adah. Nah, ba'da al-isti'adati. Ba'da al-isti'adati. Ba'da al-isti'adati. Artinya setelah Hisham membaca at-ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Iya, sebentar. Nah. Baik, ini juga syarat nanti akan kita pelajari. Saya tidak singgung lagi masalah syarat ini. Nanti akan pelajari, ada kaidahnya di sini. Nah. Baik, itu apa kedudukan ibadi ini? Ibadi. Wa idza sa'alaka muqirab. Ibadi. Oh, maf'ul bih. Maf'ul bih. Baik. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya sa'alaka fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa, huwa kembali ke sa'alaka. Wa ila apa itu? Kembali ke mana? Kembali ke Allah ya. Oh ya Allah, berarti Allah apabila Allah bertanya kepadamu. Nah. Akaf itu sebagai apa? Kaf itu maf'ul bi. Maf'ul bi. Naam. Iya. Maf'ul bi. Iya, ruya. Ibadi sama maf'ul juga ya. Kemudian ibadi maf'ul bi. Berarti ada dua maf'ul di sini. Oh iya. Tambah lagi anni. Coba terjemahkan, barangkali mungkin terjemahan benar barangkali. Iya, Pak. Nah, coba biasa, karena sering baca ini mungkin juga sering mendengar terjemahannya atau sering baca terjemahannya. Coba terjemahan kata ini. Dan ketika Allah bertanya kepada dan ketika ada yang bertanya kepada dan ketika hambaku bertanya kepadamu dariku ya fa ini kata maka sesungguhnya saya qoribun sesungguhnya kami atau saya qoribun dekat ulang kembali wa idza sa'alaka ibadi dan apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu mana hambaku itu ibadi hamba-hambaku berarti bertanya siapa bertanya orang bertanya ya kepada nabi enggak yang bertanya siapa yang di sini di ayat ini yang bertanya siapa yang ditanya siapa sa'alaka tentang apa yang ditanyakan ibadi yang bertanya apabila orang bertanya orang maksudnya mana orang situ sa'ala oh domir mustatirnya saja berarti coba tadi terjemahan itu boleh katakan sebagian tepat itu coba ulang kembali terjemahannya apabila saja. Apabila hambaku bertanya kepada hambaku kan bertanya iya, berarti yang bertanya siapa hambaku hambaku ibadi berarti sebagai apa itu kalau dia bertanya fa'il iya kan tuh jadi ibadi itu jamak daripada abdun hamba-hambaku itu sebagai fa'il daripada sa'ala maka di sini perlu mengetahui grammar kalau tidak salah dalam menterjemahkan apalagi dalam memahami bisa jauh lebih salah lagi jadi apabila hamba-hambaku bertanya sa'ala jadi kalau letternya Pak apabila bertanya kepadamu itu letternya kan apabila bertanya kepadamu oleh hamba-hambaku kan biasa kan diartikan pelaku kan oleh ya kan ini kan pelaku oleh ani tentang aku aku di sini siapa Allah bertanya kamu di sini siapa Nabi, iya. Nah, itu terjemah letterliknya. Adapun terjemahannya sesuai bahasa translate-nya. Nah, seperti apa bahasanya yang tepat, bagus, tapi tidak menyalahi maksud. Nah, iya. Tapi umumnya apa? Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Nah, jadi hamba dulu diterjemahkan. Ya kan tidak salah kan? Maksudnya sama saja. Apabila bertanya kepadamu oleh hamba-hambaku. Kan gitu. Atau apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu. Maksud sama saja kan? Intinya sama. Tidak ada menyalahi makna di situ. Ani tentang aku. Fa inni qaribun. Nah. Maka. Sesungguhnya saya. Dekat kata Allah. Baik, jadi fa'ilnya adalah ibadi. Kaf ini adalah maf'ul. Ya, maf'ul itu maf'ul. Itu maf'ul awal. Maf'ul tsaninya anni. Ya, dalam bentuk jar majrur. Syibuhul jumlah, jar majrur. Ya. Kemudian jawabnya fa'inni. Nah, qaribun sebagai apa? Kenapa dia marfu di situ? Khobar. Khobar apa? Khobar ini. Khobar inna. Inna. Itu in fa ini itu asalnya inna. Inna. Inna itu asalnya inna. Kena masuk ya mutakallim. Maka nunnya jadi kasrah. Jadi ini. Ya kenapa? Kena ya baris sukun. Sesuanya apa? Kasrah sebelumnya. Jadi mafa'inni. Ya. Yeah. Fa'inni qaribun. Ianya ya mutakallim dhamir sebagai apa? Isim inna. Ya yeah, isim inna. Nah qaribun khabar inna. Apa amal inna? Inna tansibul isma. Sahih wa tarfa'ul khabar. Makanya qarib itu sebagai khabar dia marfu. Ya. Yeah. sedangkan isimnya ya mutakallim fi mahal nasab, menempati nasab sebagai isim inna. Ahsan, barakallahu fik. Wa fikum barakallahu ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Abdul Wahid, masyaallah barakallahu fik, dan kami tunggu interaksinya di kesempatan berikutnya insyaallah. Kami masih berikan kesempatan kembali, silakan bagi para pendengar yang ingin berinteraksi dan mencoba untuk menyebutkan beberapa kaidah di dalam hiwar yang terdapat di pelajaran ke-14. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan, kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan. Baik, bagi Anda yang bertanya secara langsung atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kembali kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Hiwar di bagian yang kedua di halaman 114. Silakan. Halo. Iya, silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Bagi para pendengar yang belum bisa masuk, atau bagi Anda yang sudah mencoba untuk mengulangi kembali atau mencoba kembali, kami persilahkan. Ya, kita akan kembali. Halo. Silakan. Baik, kami angkat. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Ya, Ustaz mohon diulangi kembali terkait dengan ibadi, Ustaz. Dari pendengar kita di Jakarta, sekolah khair. Oh, kata ibadi. Nah. Wa idha sa'alaka ibadi. Ya, bertanya kepadamu. Siapa itu? Ibadi. Oleh hamba-hambaku. Anni, tentang aku. Ya. Jadi fa'il ini adalah kata ibadi. Fa'ilnya bukan dhamir musatir, takdir huwa. Huwa nanti kembali kepada siapa. Nah, kalau kembali kepada kalimat sebelumnya, apa kalimat sebelumnya? Kalau kita katakan Allah, masa Allah bertanya kepadamu, lalu ibadi sebagai apa? Ya. Ini wa idza sa'alaka ibadi, ini kalimat sudah sempurna. Ya, di situ ada fa'il, ada maf'ul, ya. Jadi apabila bertanya kepadamu, siapa bertanya? Hamba-hambaku. Ya. Tentang apa ditanyakan? Anni, tentang aku. Jadi ibadi ini sebagai fa'il. Nah, ini fa'ilnya apa? Dulukan maf'ul bi-nya. Mana maf'ulnya? Kaf itu, dulukan. Kenapa dulukan? Karena maf'ulnya dhamir muttasil. Fa'ilnya dhamir apa? Maf'ulnya dhamir muttasil, sedangkan fa'ilnya isim zahir, ibadi. Nah, tapi kalau fa'ilnya dhamir muttasil juga, tentu fa'il dulu baru maf'ul. Umpamanya sa'altuka. Sa'altuka. Nah, au sa'alnaka. Mana fa'ilnya? Tu. Nah. Tu. Sa'al, nah, sa'altuka, ini kan maf'ul, maf'ulun bih. Nah, ini fa'ilnya dhamir muttasil, maka urutannya ada fa'il dulu, baru maf'ulnya. Nah, ini sama-sama dhamir, tapi tatkala fa'ilnya adalah dalam bentuk apa? Isim zahir, dan maf'ulnya dhamir, maka otomatis maf'ulnya harus dulukan, wajib. Sa'ala ka. Nah, ibadi. Nah, ini fa'il. Tidak bisa dilukan sa'ala ibadika. Ya, dulukan fa'ilnya seperti ini susunannya. Sa'ala ibadika. Hada khata. Nah, karena ini dhamir muttasil. Atau diganti dhamir apa? Dhamir munfasil. Sa'ala ibadi iyyaka. Ini juga bahasa khata, bahasa lemah. Kenapa lemah? Karena masih bisa digunakan dhamir muttasil, kenapa harus pakai dhamir munfasil? Gunakan dhamir muttasil, ini dhamir muttasil. Nah, ketika dhamir muttasil digunakan, maka harus didekatkan pada fi'ilnya. Ini dia. Nah, dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Itu dhamir muttasil. Dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa berdiri sendiri. Seperti ini. Nah, ini enggak bisa. Harus dia bersamaan dengan fi'il. Kalau masuk pada isim, bergandeng dengan isim. Nah, ini sa'alaka ibadi. Nah, ini juga dhamir muttasil. Ini dhamir muttasil. maka fa'il dulu urutannya. Sa'altuka. Enggak bisa sa'alakatu. Sa'alakatu. Hadha khata. Fa'il dulu baru fi'il. Sa'altuka. Jadi ibadi ni fa'il. Ya. Sa'alaka ibadi. Idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu, siapa bertanya? Hamba-hambaku. Ya. Nah, kalau terjemahannya saya katakan tadi apa? Ya, boleh terjemahkan fa'il dulu. Ya, sesuai dengan bahasa bagusnya, bahasa translate-nya. Kalau bahasa Indonesia, kira-kira bahasa Indonesia bagusnya apa? Susunnya seperti apa terjemahannya? Yang penting tidak merusak makna, tidak merusak maksud. Ya, coba kita terjemahkan secara apa? Literally. Apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku. Tuh. Atau pakai oleh hamba-hambaku. Atau apabila hamba-hambaku bertanya padamu. Kan sama saja maksudnya. Nah, ini fa'il. Nah, cuma pertanyaan, mana tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Karena ya. Nah, dimasuk oleh ya. Karena ini mudhaf ilaih. Karena ya sesuainya kasrah. Asalnya apa? Ibadu. Asalnya apa? Ibadun asalnya. Masuk ya, ibadui. Kan gitu. Gak bisa dibaca ibadui. Kenapa? Karena ya sesuainya kasrah. Maka dibaca ibadi. Ini katakan ibadi adalah fa'il marfu'un. Fa'il marfu'. Wa alamat rafi. Tanda rafanya adalah dhammatun muqaddaratun. Arti muqaddar ditetapkan. Di mana ditetapkan? Di mana ditetapkan dhammah muqaddaranya? Ala ma qabla ya'il mutakallim, sebelum ya mutakallim. Ini ya mutakallim sebelumnya apa? Dal. Di sinilah ditakdirkan bahwa itu ada dhamma di situ, yaitu ibadu. Nah, enggak disebutkan tapi disebutkan kasrah. Dhamma muqaddarah, di mana dhamma muqaddarah? Ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha, terhalang menampakkan dhamma. Kenapa? Istighalu bi harakati munasibah. Disebabkan oleh harak, disibukkan oleh harakat yang sesuai. Mana itu? Ini. Nah, inilah ya, ini sesuainya kasrah, ini yang menyibukkan harakat dhamma tidak bisa menampakkan. Ya. Karena ya sesuainya kasrah, enggak bisa dibaca ibadui, maka harus diibadi. Jadi, mana min zuhuriha al-istighalu bi harakatil munasibah. Wahia al-kasrah. Liya'il mutakallim. Taib itu. Masyaallah. Jazakumullah khair. Dan demikian bagi para pendengar dan pemirsa yang bertanya, semoga ini mendapat faedah tambahan. Jazakumullah khair. Taib, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 untuk melanjutkan pembacaan hewan yang terdapat di pelajaran ke-14. Dan kita berikan kesempatan untuk diperinci kaidah-kaidah yang terdapat di dalam bacaan ini. Kami berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Amar Gunawan. Amar Gunawan, baik. Di mana, akhi? Di Riau. طيب أهلاً. أهلاً ماشاء عمار. نعم. أهلاً وسهلاً كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله زمان. ما شاء الله أنت في الصحة والعافية. أنا شجاع. يا مسلو شفاك الله. لا بأس طهور إن شاء الله. آمين يا أستاذ. طيب أنت تابعت الدرس؟ تابعت الدرس؟ Ngikutin pelajaran? Mustani faqad sad. Taib. Taib, tira anta akra? Mana sakra? Al-Mudarrisu. Lala, qabla hadha. Sebelumnya, halaman sebelumnya, tadi belum terjawab tadi. Ada pertanyaan yang belum terjawab, halaman 113. Ya. Halaman 113. Al-muraqib idza jaa fa qul anta tushayyit al-fas? Naam. Naam, ta iqra al-muraqib. Al-muraqib. Ya. Idza jaa fa qul lahu ya'ti bi maktabati. Fi maktabi, laysa maktabati, ya. Berbeda maktabah dengan maktabi. Idza jaa إذا جاء فقله يأتني في مكتبي. نعم. جيد. مكتبي. ما الفرق بين مكتبي ومكتبتي؟ مكتبي. ما الفرق بينهما؟ قالوا مكتبي. في مكتبي. يا مكتبي. أبى تي مكتبي. Di apa perpustakaanku. Ah, kalau maktabati pakai tamar buto? Maktabat. Oh, mejaku. Beku mejaku. Di mana? Yang mana ati meja? Maktabah. Pakai tamar buto maktabah meja. La. Yang di sini yang enggak pakai tamar buta maknanya apa? Maktabi, maktabi. Tas saya. Hakibat ini. Nah, kalau maktab tanpa tamar buta itu apa? Ada dua makna. Pertama, meja. Yang kedua, kantor. Halo? Oh, iya. Nah, yang tidak pakai tamar buta, maktab. Iya, sebentar, anak aktub. Jadi kata maktabun, ya. Iya, ini ada dua makna. Makna pertama adalah apa maknanya? Maknanya meja. Iya, maknanya bisa apa? Apa? Meja. Yang kedua maknanya apa? Kantor. Iya. Yang pakai tamar buta maktabah. Apa maknanya juga dua. Pertama apa? Perpustakaan. Iya, betul, perpus. Yang kedua toko buku. Faham tak? Faham. Iya. Toko buku. Nah, ini untuk bedakan nanti bisa, apa tergantung konteks dalam apa? Nas. Iya, apakah bicara tentang toko buku atau bicara tentang apa? Nah, perpustakaan. Masalah maktabatul ma'had. Berarti apa? Maktabatul ma'had adalah perpus. Perpustakaan ma'had. Iya. Ya, tergantung itu bisa dibedakan di dalam apa? Di dalam kalau sudah masuk dalam kalimat bicara tentang apa? Iya. Jadi sini maktab ya. Maktabi, bukan maktabati. Fi maktabi. Iya, Ustaz. Baik, ya. Ya'ti. Tadi ada pembahasan ya'ti. Belum terjawab itu, ya'ti. Apakah ya'ti fi'il marfu' au mansu' au majzum? Ya'ti ni. Mansub. Mansub? Terlalu jauh mansub. Kalau mansub mesti ada huruf nasab. Tidak ada huruf nasab di situ. Ya. Nah, nanti kita tunda untuk yang lainnya. Ini masih belum terjawab ya. Saya tidak akan jawab karena kaidahnya sudah kita pelajari, bahkan masih baru-baru dipelajari. Baik. Coba lanjutkan halaman selanjutnya, halaman 114. Al-mudarrisu. Iqra. Iya. Ya Hisham. Lala, bawahnya. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Iqra al-ahadith. Apa? Al-ahadisa. A'id, ulang kembali. Al-ahadisu. La, a'id min al-awwal. Iqra al-ahadisu. La, coba diwasalkan bacaannya. Iqra'il, bukan iqra'al. Iya. Iqra'il al-ahadisu. Nah, kalau sudah iqra'il, jangan dibaca al lagi. Oh, iya. Sudah dibaca alif lamnya. Iqra'il ahadisa. Iqra'il al-ahadith. Kenapa al-ahad? Kenapa dibaca al-ahad? Kalau sudah dibaca alif lam. Iya. Iqra'il ahaditha. Nah. Al-waridata fil darsi ya Aba Bakr. Fid darsi. Alif lam syamsiyah. Fid darsi. Fid darsi. Ya Aba Bakr. Ya Aba Bakr. Taib. Iqra ini fi'il apa? Fi'il amar. Amar. Mana fa'ilnya? Al-Muzaris. Fa'il, fa'il. Kata kerja. Ya, fa'il, pelakunya. Iqra itu fi'il amar. Fa'ilnya mana? Fa'il. Mudaris. Bukan. Iya, mudaris itu sudah kalimat lain. Oh. Iya. Asalnya apa? Al-mudarisu yaqul itu asalnya, atau yaqulul mudarris itu sudah kalimat lain. Iya. Ya, lupa ya. Baik, al-ahaditsa? Al-ahaditsa. Sebagai apa? Hadis-hadis. Sebagai apa itu? Kenapa dia fathah? Lupa. Ya, nanti coba ikutin pelajaran jilid kedua ya, Ustaz ya. Di malam Jumat ya. Ya, insyaallah. Baik, ahsan barakallahu fik. Ya, Ustaz, ana atlubu minka du'a, Ustaz. Baik, insyaallah. Baik, ya Ahmad Gunawan. Nah, barakallahu fik. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Naam, atini du'a ya, Ustaz. Baik. Ya, barakallahu fik. Mudah-mudahan antum apa terus semangat untuk belajar ya. Iya. Iya. Tidak mesti belajar di formal, bisa jadi belajar di masjid. Iya. Yeah. Di majelis taklim. Baik. Jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, akhi Margunawan di Riau. Barakallahu fik dan kami tunggu interaksinya di kesempatan-kesempatan berikutnya, dan tetap semangat. Kita berikan kesempatan, masih ada kaidah yang belum terjawab saat ini, ya. Sampai saat ini. Silakan di 0218236543. Ya, kita akan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Bapak, cukup monitor kami via telepon saja. Ada feedback. Jazakumullah khairan. Dengan siapa? Bapak di mana? Bapak Tamrin. Ahlan Pak Tamrin, di mana? Di Ujung Gading. Daerah mana? Ujung Gading Barat. Ujung Gading Barat. Ya? Baik, Ujung Gading Barat. Silakan. Baik, silakan Pak baca, Pak. Iqra. Ya. Tadi ada Al-Muraqib tadi belum terjawab itu. Al-Mudarris. Al-Muraqib belum halaman sebelumnya. Surah 13 ya. Idza jaa faqul lahu. Al-Muraqib. Naam. Al-Muraqib. Mm-hmm. Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Baik, cukup. Fa'innahu. Ya, cukup sampai situ ya. Lahu baqiyatun. Barqiyatan, dan bukan barqiyatan. Barqiyatan. Baik, yakfi. Cukup sampai situ. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, kata ya tini dari ini, fi'il ini. Nah, pertanyaan apakah ada fi'il marfu, mansub, atau majzum ini? Marfu. Fi'ilnya marfu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kenapa, kalau dia fi'il marfu, kenapa ianya dibuang? Ya. Asal ya'ti ini, ata ya'ti. Kenapa ya setelah ta, ya-nya dibuang? Baina ta wa baina nun. Seharusnya ada ta, ya'ti ini. Ata ya'ti. Karena ada nun niswa. Mana nun niswa? Ni. Bukan, itu bukan nun niswa, itu nun wiqaya. Hatapun nun niswa, hatapun nun niswa juga ia enggak dibuang. Ya'ti ini. Hatapun nun niswa, ia enggak dibuang. Ya'ti ini bagaimana hunna, mereka datang. Tapi ini nun itu adalah nun wiqaya. Nun wiqaya. Iya, bukan nun niswa. Dari mana tahun apa? Karena depannya ya mutakallim. Iya. Iya. Hendaklah datang kepadaku. Itu kan artinya. Apa? Ya artinya hendaklah datang kepadaku. Enggak. Kalau terjemah nanti insya Allah nanti kita akan terjemah, ada nanti apa? Kita akan kasih sesi apa untuk menterjemahkan insya Allah mungkin nanti minggu depan. Iya. Tapi ini baru kita bahas tentang kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari. Ini sebetulnya kaedahnya baru kita pelajari. Baik, coba Bapak baca selanjutnya, halaman selanjutnya. Iya, itu apa? Al-Mudaris, Iqra'il Ahaditha. Al-Mudaris. Iya. Iqra'il Ahaditha Al-Wahidata Fi Tudasi Ya Aba Bakrin. Nah, baik, pertanyaan adalah, tadi belum terjawab, Iqra'i, mana fa'il Iqra'? Mustatir. Takdiruhu? Tadi anta. Ahsan, Masya Allah. Kamu ahaditha sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih, betul. Ini ahaditha ini mufrad atau musanna? Jama. Jama, sahih. Jadi sengaja saya bikin pertanyaan, tidak ada pilihan di situ ya. Jama, ya. Tapi jama ini bentuknya apa ini? Ada nama istilahnya. Jama apa ini? Jama taksir. Jama taksir. Ini bentuknya silah muntahal jumu' cuma telah dimasukkan alif lam ya. Iya. Iya, ahaditsah timbangan mafa'ilah sudah dimasukkan oleh alif lam. Iya. Ya, sehingga tidak lagi dikatakan mamun usarfi. Baik, al-waridata sebagai apa? Na'at. Naam, ahsan, na'at. Bentuknya isim fa'il. Baik, ya. Kemudian ya Aba Bakrin. Aba Bakrin ini sebagai apa? Munada. Hukumnya apa? Mansub. Mansub. Jayid. Kenapa dia mansub dan apa tanda nasabnya? Karena mudah-mudah pilih. Jayid. Karena dia adalah isim apa? Alam murakab ya? Ya. Yeah. Nama orang, kemudian bentuk namanya adalah murakab itu mudhaf mudhaf ini. Jayid. Tanda nasabnya apa? Fathah. Yakin ya. Fathah? Ya. Di mana fathahnya? Aba. Yakin? Yakin. Tapi ini ada istilah asmaul khamsah. Pernah dengar? Oh iya iya. Asmaul khamsah iya kan? Ya, ya. Apa saja asmaul khamsah? Kita ulang-ulang kembali supaya kita ingat terus ini. Apa saja kata asmaul khamsah? Abuka, Abuka, Jumalin. Nah, belum itu baru tiga itu. Dua lagi? Abuka, Jumalin. Jadi Abuka. Yang kedua, ahuka. Iya. Yang ketiga, hamuka. Hamuka. Iya, mertuamu, hamuka. Yang hamuka. Keempat, fuka. Fuka. Iya, pakai fa, fuka, arti benar fuka. Fam, mulut. Iya, mulutmu. Kemudian apa? Zu. Zu malin atau zu ilmin, yang Zumalin. Punya ilmu atau yang punya zu malin, punya harta. Inilah asmaul khamsah. Nah... Iya. Apakah ini bukan asmaul khamsah Abu Bakrin? Iya. Betul. Asmaul khamsah. Iya, asmaul khamsah. Yakin kan? Iya. Iya. Kalau begitu, apa tanda i'rab asmaul khamsah? Ketika rafa apa? Ketika nasab apa? Dan ketika jar apa? Ketika nasab alif. Ketika nasab alif. Ketika rafa? Waw. Ketika jar? Ya. Ya, makanya an Abi Hurairah. Ya. Kalau kita baca hadis ya. An Abi Hurairah. An Abi Bakrin. Dia pakai iya, kena ada an huruf jar. Ya. Sami'tu Aba Bakrin. Sami'tu Aba Hurairah. Ya, maksud sebagai maf'ul bih, tanasabnya alif. Nah, Masya Allah. Nah inilah kita perlu ingat kembali. Kalau enggak diulang-ulang, lupa Pak ya. Taib, betul. Betul. Bakrin sebagai mudhafileh ya. Bakrin sebagai mudhafileh. Iya. Taib ahsan, barakallahu fik. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak. Masya Allah. Nah inilah kalau sudah pernah belajar enak. Jadi apa? teringat kembali pelajaran-pelajaran itu. Ya, ya, masya Allah. Tapi Ustaz, mungkin tidak bisa kita lanjutkan ya, ya. Sampai selesai. Mungkin kita akan tunda insya Allah Ustaz, untuk ya, betul. Lanjutannya. Enggak, walaupun kita pelan-pelan. Nah, insya Allah. Karena untuk apa kita pelajari kaedah-kaedah yang baru sementara kaedah yang lama masih berantakan. Nah, perlu kita pemantapan. Sambil jalan kita mantapkan. Iya. Baik, kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mencoba menjawab, Ummu Ana, fi'il amr mazum. Mana tadi ini? Ada kata ya'tini. Naam. Itu bukan fi'il amr, ya'ti itu fi'il mudhari. Ada ya kan? Tanda huruf mudhari. Ata ya'ti. Naam. Ata ya'ti. Iya kan? Nah, ini saya tidak akan jawab. Ini sebagai PR ini. Kalau ada yang menjawab dengan tepat, wajib mengsili. Silakan cari ini. Yang jelas kaidah ini sudah kita pelajari. Ya. Taip. Ya. Ada juga yang ingin mencoba menjawab dari ya. Pendengar kita. Ya, ini majazum wa alamatu jasmihi hadfu harfil illat. Taip. Yang pertanyaan adalah kenapa itu. Taib Jayid, sekarang kenapa dia majzum? Iya. Kok bisa majzum di sini? Apakah ada huruf jazam di sini? Kalau ada jazam lam, betul, lam ya'tini. Nah. Iya. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau dia majzum, tanda jazam apa? Kemudian kenapa dia majzum? Iya. Kalau itu tepat, berarti masih ada satu jawaban apa pertanyaan, kenapa dia majzum? Karena itu. Iya. Baik, demikian. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan fi kitab dengan fil kitab? Fi kitabin dengan fil kitab. Fil kitabi. Nah. Jelas beda itu dari sisi apa? Dari sisi makna. Kalau fi kitabin itu di dalam sebuah kitab. Berarti kitabnya apa? Belum jelas. Namanya nakira, umum. Tapi kalau fil kitabi, di dalam kitab, kitabnya sudah tertentu oleh yang berbicara, ya, oleh yang mengungkapkan, sudah tentu. Ya, fil kitabi, di kitab, kitab mana? Kitab sudah tertentu bagi dia. Bisa dikatakan kitab itu, kitab ini, ya. Itulah perbedaan di sisi makna. Ya. Naam, jazakallahu khair, barakallahu fik. Apa artinya idza? Taib. Apabila. Naam. Jika, ya. Dan kemudian apa perbedaan dengan id? Id itu bisa zaraf ketika. Id ketika. Ya. Ya, nanti insya Allah kita akan ungkapkan lagi. Tadi ada pertanyaan ya. Ya tentang masalah idha zarfiyah. Ya. Id itu zaraf. Ya. Dari penjelasan atau penyempurnaan jawaban dari pendengar kita. Dari Afifah di Kediri. Yaitu ya'tini majazum. Walamatu jasmihi hadfu harfil ilat jawab talab. Ahsan barakallahu fihi. Fiha au fihi? Fiha. Fiha. Tayyib barakallahu fiha. Sahih. Padahal ini baru belajar. Nah. Jawab talab. Mana talab itu? Fakul. Kul itu kan fi'il amar. Fi'il amar itu talab. Nah, terkadang talab ada jawaban. Jadi tidak selamanya talab itu ada jawaban. Tergantung yang bikin kalimat. Nah, di sini bikin kalimatnya ada talabnya, ada jawabannya. Ya, kalau bikin jawaban berarti harus jawabannya apa? Fi'il mudhari majzum. Ini baru kaidah baru dipelajari. Ya. Insyaallah. Jadi faqul qul itu kan fi'il amar. Ya. Faqul lahu ya'tini. Ya. Faqul lahu ya'tini. Katakan kepadanya ya'tini, dia harus datang. Ya. Jadi jawab talab sahih. Masyaallah. Dan tidak ada wajib al-manzil. Hah? Tidak jadi jawab apa? Wajib mansiri. Tapi sudah terjawab sudah. Alhamdulillah. Masyaallah. Jazakallah khair pada Afifah di Kediri. Alhamdulillah terjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan terkait dengan idza mungkin dari pertanyaan Mufatimah kita akan pending Ustaz. Iya ya. Supaya lebih jelas dan diperinci insyaallah pada kesempatan yang akan. Bukan Mufatimah, umum apa Ustaz itu? Umum siapa ya? Seperti bukan umum Fatimah. Masya Allah. Yeah. Afwan. Taib ala kulihal, ada pertanyaan terkait dengan idha. Ada yang bermakna zaraf juga. Yeah, nah, Ustaz ya. Taib ada umum Ais di Salatiga. Ya, Salatiga. Yeah. Taib. No akhir insya Allah. Dan fadl ikhtitam. Taib. Jazakum la khairul jaza ala ishtirakikum fi hadha dars. Terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan terbaik bagi antum sekalian. mengikuti pelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini lebihnya pada murajaah untuk mengingat kembali agar ilmu yang kita dapati senantiasa ingat di apa di pikiran kita dan bisa kita apa praktekkan dalam ketika membaca maupun membikin dalam satu kalimat berbahasa Arab. Wallahu alam, kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.